kisah senyumanmu membuat aku gelisah tak menentu. Pagi, siang, sore, malam aku pasti rindu ingin ketemu kamu. Setiap dekatmu bubuk aku keringat dingin gitu. Pagi, siang, sore, malam aku ingat kamu. Malu aduku malu. Apa?